Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Khulasatul qawli fi hadhil mas'alati anna fiha thalathata madhahib. Ringkasan pembahasan dari permasalahan ini, bahwasanya di sana ada tiga madhab. Pembahasan tentang apa? Isim yang jatuh setelah idha ataupun setelah in. وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل في فعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده وهو الذي قرره الشارح. Yang pertama adalah madhabnya jumhur, mayoritas orang-orang Basrah, yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya madhab mereka kalau ada isim yang dirafakkan setelah in ataupun idha asyartiyatain, maka isim tersebut i'rabnya sebagai fa'il dirafakkan oleh fi'il yang mahdhuf wujuban, yang mana fi'il tersebut ditafsirkan apa fi'ilnya, ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya, wa huwa alladhi qarrarahu asy-syarih, inilah yang ditetapkan oleh asy-syarih. Yang contohnya di sini wa in hadu minal musyrikin astajarak, takdirnya wa in istajaraka ahadun idza sama'un syaqqat idza syaqqatis sama'un syaqqat, dibuang. Ya, wajib pembuangannya. Kenapa? Karena sudah ada iwabnya, ada penggantinya, sehingga dia tidak perlu, bahkan tidak boleh untuk disebutkan. Madhab yang kedua terkait dengan pembahasan ini adalah madhabu jumhurin nuhatil kufiyin, wa hasilu anna hadzal ismal marfu'a ba'da in wa idza syartiyataini fa'ilun bi nafsil fi'lil madhkuri ba'dahu wa laysa fil kalami mahdhufun yufassiruh. Madhab yang kedua adalah madhab mayoritas ahli nahwu Kufah, yang mana kesimpulannya, ringkasannya adalah bahwasanya isim yang marfu' setelah in dan idza asyartiyataini i'rabnya fa'il. Sampai di sini sama ya? Fa'il. Tapi fa'ilnya bukan dari fi'il yang mahdhuf. Bukan fa'il dari fi'il yang mahdhuf, tapi fa'il binafsil fi'lil madzkur ba'dah. Tapi dia fa'il dari fi'il yang disebutkan itu sendiri. Seperti dari contoh idza sama'un syaqqat, berarti is asma fa'il fi'il man in syaqqat, karena mereka orang Kufah membolehkan untuk fa'il didahulukan dari fi'ilnya, sudah lewat kan ya. Demikian pula wa in ahadu minal musyrikin astajarak, ahadun fa'il, istajarak fi'ilnya, karena mereka membolehkan untuk fa'il didahulukan dari fi'ilnya ya. Kemudian mazhab yang ketiga, mazhabu Abil Hasan Al-Akhfash, mazhabnya Abil Hasan Al-Akhfash. Wa hasilu, yang mana kesimpulannya adalah annal ismal marfu'a ba'da in wa idza asyartiyataini mubtada, bahwasanya isim yang dirafa'kan setelah in dan idza asyartiyataini itu i'rabnya mubtada, mubtada. Wa annal fi'l al-madhkura ba'dahu musnadun ila dhamirin 'aidin 'ala dhalika al-ism, wal jumlatu min dhalika al-fi'li wa fa'ilihi al-mubmari fihi fi mahall raf'in khabarul mubtada, fala hadza wa la taqdima wa la ta'khira. Ya. Bahwasanya fi'il yang disebutkan setelahnya yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim tersebut yang datang setelah in dan idza. Bahwasanya fi'il yang disebutkan setelahnya itu fi'ilnya disandarkan. Ya. Bahwasanya fi'il yang disebutkan setelahnya musnadun, disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim tersebut. Nah, jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan dhamir yang kembali kepada isim yang datang setelah in dan idza, berarti fa'ilnya ya kan. Wal jumlah min dzalikal fi'li wa fa'ili, jumlah dari fi'il tersebut, dari fi'il dan fa'ilnya yang berupa dhamir pada mahalnya rafa' khabarul mubtada, sehingga menurut pendapat atau mazhab yang ketiga ini tidak ada pembuangan, tidak ada takdim, tidak ada akhir. Jadi ada tiga sisi i'rab ya, pada contoh idzan syaqqatis sama' ataupun idzas sama' syaqqat. Mazhab yang pertama ini yang paling kuat, mazhabnya jumhur al-Basriyin, mereka mengi'rab as-sama sebagai fa'il dari fi'il yang apa? Mahdhuf. Ya, yufassiru ma ba'dah. Ya, jadi i'rabnya as-sama fa'il di fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dahu. Gitu. As-sama kemudian insyaqqat, ya jumlah fi'liyah insyaqqat fi'lun fa'il gitu. Adapun sisi atau mazhab yang kedua i'rabnya bagaimana? As-sama'u fa'il. Ya, insyaqqat fi'luhu. Ya. As-sama'u fa'il bi insyaqqat. Insyaqqat itu fi'ilnya. Mazhab yang ketiga, asma mubtada insyaqqat i'rab, jumlah fi'liyah mabni ala fath wa fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu enggak ada apa? Betul ya, taqdiruhu hiya yang ada ila asma al jumlah al fi'liyah fi mahalli rafin khabar gitu. Tiga sisi i'rab. Dan jumlah yang datang setelah idza itu apa? Pada mahalnya jar mudhafun ilaih. Ya. Kalau jumlah yang datang setelah in bagaimana? Pada mahalnya jazm, iya kan? Kalau idza itu adalah ismu syarat atau jazim, tidak menjazmkan. Kalau in ismu syarat atau harfu syarat jazim. Yang menjazmkan. Ya, fa amma, baca lagi ya. Fa'amma sababa hadzal ikhtilaf fayarji'u ila amrayn, adapun sebab perbedaan pendapat ini menjadi tiga pendapat itu kembali kepada dua alasan. Pada dua perkara, al-amrul awal, perkara yang pertama, hal yajuzu an taqa'a jumlatul ismiyatu ba'da adawati syarat, apakah boleh untuk jumlah ismiyah datang setelah adawatu syarat? Fal jumhuru min al-kufiyyin wal basriyyin ala annahu la yajuzu dzalik. Jumhur dari orang-orang Kufah ataupun jumhur dari ahli Nahu Kufah dan Basriyin berpendapat bahwasanya tidak boleh datang jumlah ismiyah setelah apa? Ada tuh syarat ini. Walau waqa fil kalami ma zahiru dzalik, seandainya ada pada kalam yang zahirnya datang jumlah ismiyah setelah in syartiyah ataupun idza, fahuwa muawwalun bi taqdiril fi'li muttasilan bil adah, maka dia ditakdirkan dengan fi'il yang bersambung dengan ada datang setelah in ataupun idza fi'il yang muqaddar. Ghairu anna al-basriyyin, hanya saja ada sisi perbedaannya di sini antara orang Basra dan orang Kufah. Ya. Qalu, orang-orang Basra berpendapat al-fi'lu al-muqaddaru ittisaluhu bil adati huwa fi'lun mahdhufun yurshidu ilaihi al-fi'lul madhkuru. Fi'il yang ditakdirkan bersambungnya dengan ada tersebut idza ataupun in adalah fi'il yang mahdhuf, yang mana fi'il yang mahdhuf ini yurshidu ilaih, ditunjukkan oleh fi'il yang disebutnya setelahnya tadi kan, idza sama insyaqqat, ada di situ insyaqqat yang mahdhuf, ditunjukkan oleh insyaqqat yang disebutkan setelahnya. Adapun madhabnya orang Kufah, mereka berkata al-fi'lul muqaddar itisaluhu bil adah huwa nafsul fi'il, fi'il yang ditakdirkan bersambungnya dengan adat ini, apakah idza ataupun in, adalah fi'il itu sendiri yang disebutkan setelah isim. Ah, itu paham ya? Sisi perbedaannya. Sisi kesamaannya tadi, sepakat bahwasanya jumhur kufiyin dan jumhur basriyin bahwasanya jumlah ismiyah tidak boleh datang setelah in, tidak boleh pula datang setelah apa? Idza. Sisi perbedaannya tadi, masalah isim ini. Ataupun masalah kalau ada jumlah ismiyah yang datang setelah in dan idza. Bagaimana? Ya, menakdirkannya, menakwilnya. Kalau orang Basra menakdirkan apa? Fi'il yang mahdhuf, yang itu dijelaskan oleh fi'il setelahnya. Adapun orang Kufah berpendapat tidak ada yang mahdhuf. Iya. Bahkan fi'il yang disebutkan itulah fi'ilnya. Iya. Ditakdirkan dia bersambung dengan in, meskipun secara lafadznya terpisah oleh apa? Isim. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يجوز في إن وإذا خاصة من دون سائر أدوات الشرط أن تقع بعدها الجمل الإسمية، وعلى هذا لسنا في حاجة إلى تقدير محذوف ولا إلى جعل الكلام على التقييم وتأخير. Adapun Abu Hasan al-Akhfash berpendapat bahwasanya boleh pada in dan idza secara khusus, bukan pada adawatu syarat yang lain, untuk jatuh setelah keduanya jumlah ismiyah, tidak pada yang lainnya. Jadi ada syarat. Atas dasar ini, maka kita tidak butuh untuk menakdirkan sesuatu yang mahdhuf, amil yang mahdhuf. Tidak pula butuh kepada menjadikan kalam alat taqdim wa ta'khir. Kalau alat taqdim wa ta'khir, alasannya siapa? Orang-orang Kufah, iya kan? Yang mengatakan pada contoh idza sama insyaqqat, ini aslinya idza insyaqqat sama, cuma diakhirkan insyaqqatnya dari sama, ta'khir taqdim kan ya. Nah, perkara yang kedua, pahamin yang pertama. Sebab perbedaannya. Ya, saya tadi, apakah kalau datang jumlah ismiyah setelah in dan idza atau itu boleh? Bolehkah datang? Iya. Jumlah ismiyah setelah in dan idza. Ya, jumhur orang-orang Kufah berpendapat tidak boleh. Kalau datang yang seperti itu, maka di sisi mereka yang tidak memperbolehkannya, dia apa? Takdirkan di situ fi'il. Ya, kalau di sisi orang Basrah fi'ilnya mahdhuf. Di sisi orang-orang apa? Kufa, ya fi'ilnya yang disebutkan itu dengan niatan menyambung. Iya. Fi'il tersebut dengan ada tuh syarat itu. Pendapat yang ketiga membolehkan datang jumlah ismiyah tanpa perlu menakdirkan. Ya. Tanpa perlu menakdirkan ataupun mentakdim dan mentakhir fi'il. Di i'rab sebagai mubtada, ya, jumlah fi'il selain sebagai khabar. Yang kedua, hal yajuzu an yataqaddama al-fa'il 'ala fi'li. Ini sudah insyaallah sudah sering ya. Apakah boleh untuk fa'il mendahului fi'ilnya? Fa dhahaba al-kufiyun ila jawazi dzalik, orang-orang Kufah berpendapat kepada bolehnya hal itu. Oleh karenanya mereka menjadikan isim yang marfu' setelah dua adat ini, in dan idza, fa'il dari fi'il yang diakhirkan. Nah itu. Adapun jumhur orang-orang Basrah berpendapat bahwa fa'il tidak boleh untuk mendahului yang merfa'kannya. Apakah yang merfa'kannya fi'il atau yang syibul fi'il? Fi'lan kana hadzal rafi' atau ghairu fi'lin? Apakah yang merfa'kannya adalah fi'il atau selainnya? Falihadza turru ya ila taqdir fi'lin mahdhufin yufassiru al-fi'l al-madhkuru liyartafi'a fihi dhalika al-ism. Oleh karenanya mereka terpaksa harus menakdirkan fi'il yang mahdhuf yang itu ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Apa agar tujuannya liyartafi' bihi dhalika al-ism? Agar isim tersebut bisa dirafa'kan dengan fi'il tersebut, bukan dengan ibtida. Ya, insyaallah sudah paham ya? Paham. Iya. Kalau ada yang paham tanyakan. Nanti kita insyaallah murojaah pertemuan berikutnya. Dari sini. Ya, wata'u ta'nitsin talil madhi. Wata'u ta'nitsin talil madhi idza kana li unsa ka'abat hindul adza. Ya. Wata'u ta'nitsin talil madhi idza. Ta'nits datang setelah fil madhi. Ya. Idza kana li unsa, apabila fil madhi ini diperuntukkan untuk muannas, fa'ilnya muannas. Ka'abat hindul adza, seperti hindun tidak menyukai al adza, gangguan. Irobnya jelas ya, ta'u ta'nits. Irobnya sebagai apa? Ta'u ta'nits. Ya, mubtada marfu' bil ibtida dari mudhaf, setelahnya mudhaf ilaih. Talil madhi. Ya, talil madhi jumlah fi'liya, irobnya sebagai apa? Ya, fi'il fa'il al-maf'ul. Tali di situ fa'ilnya mustatir fihi, jawazan taqdiruhiya, ya'udi lata al-madhi maf'ulun bih. Mansub. Ya, tanda nasubnya fathah di sini disukun karena darurah ya. Atau mungkin ada lughah yang seperti ini ya. Pernah kita lewatkan tanda jadi fathah ditakdirkan. Pada ada ya yang seperti ini. Tapi sepertinya lebih dekat darurah biasanya syair. Aslinya talil madhiyah. Ya, talil madhi. Datang setelah al-madhi. Jumlah fi'liyah i'rabnya khabar ya. Apa yang membolehkan datangnya tak di sini nakirah? Dihususkan dengan idhafah. Ya. Idza tak ta'nits itu datang setelah fi'il madhi apabila fi'il madhi kana idza dulu i'rabnya bagaimana idza? Dzaruf ya. Limastaqbala min az-zaman wa fi ma'na asyarat. Atau dia ism syarat ghairu jazim, tidak menjazmkan. Ya, fi mahal mabni 'ala sukun fi mahali nasbin. Ya. Amilnya apa? Ya, ada yang berpendapat amilnya apa? Jawab apa fi'il syarat, ada yang mengatakan jawab syarat. Ya, cuma kelemahan mereka yang mengatakan bahwa amilnya apa? Fi'il syarat adalah apa? Karena apa? Mudhaf ilaih. Berarti ini mudhaf ilaih, tidak bisa beramal kepada yang sebelumnya. Ya, kemudian kana dan dia mudhaf, jelas dia mudhaf, selainnya mudhaf ilaih. Kana bagaimana? Kana apa? Fi'lun madh naqis. Mana is, mana fa'il, mana isimnya? Fa'il mustatir fihi jawazan taqdir huwa ya'ud ila al-madhi. Mana khabarnya? Li unsa, jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, khabar kana kana nasbin. Ka'abat hindul adza. Kaf jar qawlin mahdhuf. Al jar wal majrur fi mahalli muta'alliq bi mahdhuf, ya, khabar li mubtada mahdhuf. abad hindun adza ini yang ramai jelasnya. Abad hindul adza ini aba, aba yakba dengan cita abad. Dibuang apanya? Ya, lamal fiilnya karena ada pertemuan dua sukun. Ini aba. Seandainya ditetapkan abad, ada pertemuan dua sukun, maka dibuang huruf illah. Abad. Hindul adza. Ini jelas ya iramnya ya. Mana juga jelas. Jadi ya kemudian jumlah ya maqul qaul fi mahali nasbin. Jadi kaf itu jar wa qul mahdhuf ka qaulika. Jadi abad hindun, abad hindu aladza itu jumlah maqul qaul pada mahalnya nasab. Asih ka qaulika. Ya. Kemudian idza usnidal fi'lul madhi li muannatsin, apabila fi'il madhi disandarkan kepada muannats kenapa di sini dikhususkan fil madhi? Tau ta'nits talil madhi, tau ta'nits itu datang setelah madhi. Kenapa? Tidak dia mengiringi al mudhari'. Kenapa listighna'ihi bi ta'il mudhari'ah? Karena fil mudhari' sudah tercukupi dengan adanya ta' mudhari'ah. Tazhabu sudah ada gitu. Dan tidak bisa atau tidak masuk ini ta' ta'nits ini kepada apa? Fil amr. Karena sudah ada atau tercukupi listighna'ihi bil ya', sudah tercukupi dengan ya'. Idribi ketika diperuntukkan untuk muannas tercukupi dengan ya. Ha? Wala talhaqu al-mudhari'a. Ta'nits ini tidak mengiringi mudhari' li istighna'ihi bi ta'il mudhari'ah. Karena fil mudhari' sudah tercukupi dengan ta' mudhari'ah. Kalau misalkan anti tadribi, ya kan? Misalkan untuk anti tadribi, kasih ta', sudah ada ta'nya tuh. Darabti, kalau mudhari' tadribi sudah tercukupi dengan ta'. Betul enggak? Ya, sudah tercukupi dengan ta. Ta mudhari'ah. Adapun pada fil amr, juga istighna'ihi bil ya. Tercukupi dengan ya idribi, sudah ada ya. Jelas ini mungkin untuk seorang wanita, iya kan? Paham enggak? Jadi untuk mudhari'nya ada tadribi. Tadribina misalnya. Bukan tadribi, tapi bukan tadribu ya, tadribina. Atau kalau tadrib tadribu ya hiya. Ya. Antuk, Bang. Enggak. Kemudian juga yang semisal fil madhi yang juga diiringi dengan ta adalah sifat juga ketika dia menjadi amil bagi fa'il. Aqaimatun hindun dikasih ta. Aqaimatun hindun bukan aqaimun hindun. Nah, kalau pada fil madhinya, kalau amilnya fil madhi disertakan ta ta'nits, kalau amilnya sifat disertakan ta mabutoh itu ha sakinah. Aqaimatun ataupun ha ta'nis, ha ta'nis. Aqaimatun hindun. Kecuali kalau sifatnya mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Kecuali kalau sifatnya itu sama digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas, maka tidak boleh dikasih ta. Seperti kalau sifatnya dari fa'il bermakna maf'ul, maf'ul. San ajarihun hindun. Amajruhun hindun. Enggak boleh ajarihatun. Kenapa? Karena fa'il bermakna maf'ul itu musyarak bainal mudzakkar wal muannas. Atau fa'ul sifatnya fa'ul dengan makna fa'il. Ini apa? Jahul bermakna jahil. Apa lagi? Sabur bermakna sabir. Nah, itu tidak perlu dikasih apa? Ta. Demikian kata Al-Khudhari. Nah, itu faedahnya. Jadi kenapa ta ini hanya masuk ke madhi? Karena pada mudhari' sudah tercukupi dengan ta mudhari'ah. Kenapa tidak masuk kepada ya kepada apa? Fil amr karena sudah tercukupi dengan ya. Ketika ini perintahkan kepada orang wanita idribi dengan ya. Kemudian juga ya disertakan dengan al madhi adalah ambil yang lain yang berupa wasf juga ditambahkan ta meskipun ta-nya berbeda. Idza usnidal fi'lul madhi li muannatsin, apabila fi'l madhi disandarkan kepada muannats. Lahiqathu ta'un sakinatun tadullu 'ala kaunil fi'li muannatsa, maka diikuti dia dengan ta' sukun untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya muannats. Wala farqa fi dhalika bainal haqiqi wal majazi. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara fa'il yang haqiqi dan majazi. Perhatikan ini. Apabila fil madhi disandarkan kepada muannas. Disandarkan kepada apa? Muannas. maka fi'il madhi tersebut harus diikuti oleh tak sakinah yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara mu'annas yang hakiki dengan majazi. Lihat definisi dari al-mu'annas al-hakiki, penting. Al-mu'annas al-hakiki adalah zatun laha farjun kal mar'ah wa naqah ya wa nahriha wal majazi mala farjalah. Nah itu faham coba ya maknanya. Al-mu'annas al-hakiki zat yang laha farj kal mar'ah wa naqah, walau fi dubur seperti tayr fi dubur, farnya fi dubur, meskipun farnya fi dubur ini juga masuk ya. Wa nahriha dan majazi adalah mala farjalah. Nahu qamat hindun wa tala'ati syams. Pada dua contoh ini harus fiilnya diiringi dengan atau diikuti dengan ta. Qamat hindun wa tala'ati syams. Ya. Lakin laha halatan halatu luzumin wa halatu jawazin wa sa'til kalamu ala dhalik. Hanya saja dia laha kembali ke mana? Ta. Ya, ta'u ta'nithi sakinah memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama halatun, halatu luzumin wa halatu jawazin. Keadaan di mana wajib ta untuk mengiringi fi'il madhi. Yang kedua ta boleh untuk mengiringi fi'il madhi, boleh pula untuk ditinggalkan. Wa sa'atil kalamu ala dhalik. Ya, wa sa'atil kalamu ala dhalik. قال رحمة الله عليه وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا تقول قام ولا طلع فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي الثاني أن يكون الفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر وأصل حر حرح فحذفت لام الكلمة وفيما من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر hanyalah تلزم mana fa'ilnya ya kembali kepada ta'u ta'nithi sakinah ya dia ta'u ta'nithi sakinah hanyalah menetapi atau wajib menetapi ya fi'l mudmar. Apa makna fi'il mudmar? Fi'il yang merafakan dhamir. Iya. Muttasil, dhamir muttasil. Ya. Au mufhimin. Ini maksud ke mana? Maksudnya mudmar. Atau dia melazimi, menetapi ta ini menetapi fi'il yang mufhimin gitu ya. Memberikan pemahaman makna zat khiri. Yani zat khiri maknanya adalah sahibah farj. Wa yu'abbar an dhalika bil mu'annath al-haqiqi atau seringkali diungkapkan dengan apa? Al-mu'annath al-haqiqi. Makna sebenarnya zat hiri adalah sahibah farj. Akan disebutkan nanti makna hiri. Aslinya hirihun. Hirihun. Sini faham ini? Wa innama tazamu fi'la mudmari muttasilin. Hanyalah ta' ini, ta'u ta'ni fi sakina, melazimi, menetapi fi'il yang disandarkan kepada dhamir muttasil. Ya, atau fi'il yang disandarkan kepada mufhimin dhata hiri, kepada fa'il yang maknanya adalah apa? Mu'anath haqiqi. Talzamu ta'u ta'nithi sakinatul fi'il al-madiyah fi mawdi'aini. Ta'u ta'nithi sakinah menetapi fi'il madi pada dua tempat. Ahaduhuma yang pertama, an yusnadul fi'lu ila dhamirin mu'annathin muttasilin. Ketika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annath muttasil. Ya, dhamir mu'annath muttasil. Bukan munfasil. Ya, kalau munfasil nanti akan ada pembahasannya. Ya. Juga kalau isimnya dhahir ada pembahasannya. Wala farqa fi dhalika bainal mu'annathil haqiqiyyi wal majaziyyi. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Ya, ini ketika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annath mutasil. Tidak ada bedanya antara mu'annathnya haqiqi ataupun majazi. Yani wajib ta'nya apa? Menyertai fi'il tersebut. Paham ini ya? Ya. Jadi kalau fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annath mutasil, maka mutlak ta' wajib disertakan bersamanya. Apakah mu'annathnya haqiqi ataupun majazi? Contoh yang mu'annathnya mu'annath apa? Haqiqi adalah hindun qamat. Wajib antum sertakan bersama koma ta'u ta'nits hindun qamat. Kenapa? Karena di sini koma disandarkan kepada dhamir mu'annath mutasil. Takdirnya apa? Hiya kan? Itu maksudnya mutasil ya. Hiya. Kembali kepada hind. Demikian pula asyamsu tola'at. Wajib disertakan padanya ta'. Karena tola'at di sini disandarkan kepada dhamir mu'annath mutasil. Hiya kembali kepada asyams. Apa dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan asyams itu mu'annath? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan bazighatan wala taqulu qoma, tidak boleh engkau katakan hindun qoma ataupun asy-syamsu bola, salah. Fa in kana dhamiru munfasilan lam yu'tabita, adapun kalau dhamirnya munfasil, ya dhamirnya munfasil, dhamir muannas tapi munfasil, maka tidak boleh didatangkan ta. Contoh hindun maqama illahi. Hindun maqama illahi. Hindun tidaklah berdiri seorang pun kecuali hi. Apa kira-kira sirnya? Ya karena ketika itu qama fa'ilnya ahadun kan. Muzakkar. Kemudian datang illahi. Asani yang kedua, an yakuna al-fa'il zahiran. Haqiqiyat ta'nits. Tempat yang kedua di mana ta wajib menyertai atau mengikuti al-madhi adalah ketika fa'ilnya zahir, isim zahir bukan dhamir. Haqiqiyat ta'nits dan mu'annasnya mu'annas haqiqi. Apakah dia mu'annasnya secara lafaz dan makna seperti Aisyah atau secara maknanya saja seperti Hind? Adapun yang mu'annas pada lafaznya saja tidak seperti Hamzah. Iya kan? Oke, Aisyah ini ta'nitsnya apa? Lafaznya saja. Haqiqiyat ta'nits, apakah di sini ta'nitsnya dengan apa? Lafaz dan maknanya ataupun maknanya saja? Yang ta'nitsnya dengan apa? Lafaz dan maknanya seperti Fatimah, Aisyah, atau yang maknanya saja Hind, Zainab dan yang semisalnya. Jadi tempat yang kedua di mana ta' wajib menyertai fi'il adalah ketika fa'ilnya berupa isim dhahir yang mu'annatsnya apa? Haqiqi. Keluar darinya yang mu'annatsnya apa? Majazi. Contoh qamat Hindun. Wajib disertakan ta' qamat Hindun. Enggak boleh qama Hindun. Wa huwal muradu biqawli, inilah yang dimaksudkan dengan ucapan beliau an-nazim au mufhimi, ataupun fi'il yang mufhimin ya au mufhimin dhata hiri, memberikan pemahaman ataupun makna dhat hiri, yakni sahibah farj di mana haqiqi ya. Ketika dia fi'ilnya disandarkan kepada isim zahir yang berupa apa? Muannats haqiqi. Wa aslu hiri, asli hiri adalah hirhun. Fahudhifat lamul kalimah, dibuang lamul kalimahnya sehingga menjadi hirhun, yang membuktikan bahwasanya asli daripada hiri adalah hirhun adalah ketika ditafsir. Karena kaidahnya dengan ditafsir itu segala isim itu akan kembali kepada aslinya, akan tampak aslinya. Hirhun ketika ditafsir hureishun ya. Abun, ini apa huruf yang ketiga lamul kalimah ihtiyat. Ditasrih apa? Ubayyun, oh ya. Akhun, khayyun, oh ya. Yadun, demikian pula. Damun. Ini dibuang i'tibatan ya, untuk takhfif. Jamaknya itu ahrah. Ahrah. Ya. Ini seperti yadun, damun dibuang lamul kalimahnya. Wa fuhima min kalamihi anna ta la talzamu fi ghairi hadhain al mawdi'ain fa la talzamu fil mu'annath al majazi adh-dhahiri fa taqulu tala'a ash-shams wa tala'at ash-shams wa la fil jam' 'ala ma sa'ti tafsiluhu. Maka difahami dari ucapan beliau bahwasanya ta tidaklah harus, ya tidaklah harus, tidaklah mesti menetapi pada selain dua tempat ini. Ya, apa tempat yang pertama? Ketika fa'ilnya dhamir mu'annath muttasil mutlaqan seperti ini. Yang kedua ketika fa'ilnya isim dhahir yang haqiqiyah at-ta'nits. Selain itu sifatnya boleh. Fala tazamu fil mu'annatsil majaziy dhahir, maka tidak mesti ta menyertai fi'il pada fa'il yang berupa mu'annats majazi yang dhahir. Contoh tala'a syams, boleh pula tala'ati syams. Tidak harus apa? Tala'ati syams. Wala fil jam'i, tidak pula wajib pada jamak. Ya. Alamat saya si tafsiluh sesuai dengan yang akan datang nanti penjelasannya tentang jamak ada. Ya, sampai di sini dia mulai sampaikan. Mudahkan ini kan? Ya, silakan dilanjutkan. Qad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi idha fusila bayna fi'li wa fa'ali al-mu'annath al-haqiqi bighayri illa jaza isbatu ta'i wa hadfuha wal ajwadu isbatu fataqul atal qadiyya bintul waqifi wal ajwadu atat wa taqul qamal yawma hindun wal ajwadu qamat. Kemudian yang berikutnya wa qad yubihul fasla tarkat ta'ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi wa qad yubihul faslu tarkat ta'i al-fasl, pemisah yang memisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya. Yubihu tarkat ta'i, membolehkan untuk menghilangkan ta dari fi'il madhi pada yang fa'ilnya mu'annas. Fi nahwi, pada contoh atal qawdiya bintul waqifi. Ya, jelaskan ini. Ata disandarkan kepada bint dan bint mu'annas. Hanya saja ada pemisah antara fi'il dengan apa? Fa'ilnya, maka boleh dibuang ta'nya. Atal qadhiya bintul waqifi. Boleh pula atatil qadhiya bintul waqifi. Apa yang membolehkannya? Itu al-fasl, adanya fasl, pemisah. Iramnya jelaskan. Waqad yubihul faslu tarkat ta'i ta'ifi nahwi atal qadhiya bintul waqifi idza fusila baina al-fi'li wa fa'ilihi al-mu'annath al-haqiqi bighairi illa jaza ithbatu ta'i wa hadzuha. Apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annath haqiqi, kalau tidak ada pemisah hukumnya bagaimana? Ta'u ta'ni sini lazim, mesti. Adapun kalau dipisahkan dengan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annath haqiqi dengan pemisah selain illa, nanti akan ada khusus penjelasannya tentang pemisah berupa illa ini. Kalau dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya mu'annats haqiqi dengan pemisah selain illa, maka jaza itsbatu ta wa hadzuha. Boleh untuk taknya ditetapkan, boleh pula untuk ditinggalkan. Wal ajwadul itsbat, hanya saja yang lebih bagus itu ditetapkan taknya sesuai dengan hukum asalnya. Ya. Fataqul, sehingga taqul. Kalau misalkan dikatakan atal qadhiya bintul waqifi dengan atat al qadhiya bintul waqifi. Kalau atal qadhiya ucapan baru sampai di sini masih belum jelas hak teman perempuannya. Tapi kalau dikasih ta atat, oh yang datang perempuan. Atatil qadhiya bintu. Fataqulu atal qadhiya bintul waqifi, ya, romnya kan jelas ya. Ata fil maud Kemudian Al-Qadhiyah maf'ulun bi muqaddam bintu Al-Waqifi bint fa'il. Wal ajwadu atat. Meskipun yang lebih bagus adalah atat dengan menetapkan ta. Wa taqul, dan engkau katakan qomal yauma hindun, boleh juga. Dipisahkan di sini oleh dzarf. Qomal yauma hind. Wal ajwad qamat. Ataupun qama fil fasli hindun. Yang jar majrurnya. والحثو مع فصل بإلا فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا. وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس وقد جاء في الشعر كقوله وما بكيت إلا الضلوع الجراشع فقول المصنف إن الحث مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح لأن الإثبات قليل جدا. Kemudian bahasan berikutnya wal hadzu ma' faslin ya wal hadzu ma' faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu ibn al-ala wal hadzu ma' faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu ibn al-ala wal hadzf ya pembuangan apa ta'u ta'nis as-sakinah ma' faslin bersama pemisah dengan illa fuddila lebih diutamakan. Ya, ini lebih diutamakan dibuang taknya. Ketika pemisahnya illa, meskipun fa'ilnya mu'anath haqiqi ataupun ta'nitsnya ta'nits haqiqi. Kama zaka illa fatatu ibn al-ala, seperti contohnya ucapanmu ma zaka. Ya, illa fatatu ibn al-ala zakazku. Tidaklah zaka suci ya, illa fatatu ibn al-ala, kecuali fatat kemudinya ibni al-ala ya. Jelas ini maknanya ya? Kecuali fatat ataupun anak gadisnya ibni al-ala. Ma zaka, zaka izku. Apa zaka maknanya? Izku, suci ya? Ataupun tumbuh, berkembang ya. Paham ya? Pembuangan ta'u ta'nits sakinah bersama pemisah dengan illa itu lebih diutamakan. Seperti ma zaka illa fatatu ibn al-ala. Zaka tidak dikatakan apa? Ma zakat tadi ma zaka. Wa idza fusila bainal fi'li wal fa'ili al mu'annath bi illa lam yajuz itsbatu ta'i 'inda al jumhur. Apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'il yang mu'annath dengan pemisah berupa illa, maka tidak boleh menetapkan ta menurut pendapat jumhur. Ada khilaf dalam masalah ini. Makanya dikatakan oleh Ibn Malik fuddila lebih diutamakan. Ini mengisyaratkan adanya apa? Khilaf dalam masalah ini. Fataqul maqama illa hindun. Istisnanya apa? Istisnanya sini mufarrah ya. Hindun sebagai fa'ilnya. Wa ma tula illa syamsu wa la yajuzu maqamat illa hindun. Inda al-jumhur yang enggak boleh. Wa la ma tula'at illa syamsu. Wa qad ja'a fi syi'ri ka qawli. Allah datang menetapkan ta dengan pemisah illa. Ya. Yeah. Dalam syair, ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Tawil, wa ma baqiyat illa dhulu'ul jarashi'. Tidaklah tersisa pada unta-unta itu kecuali tulang-tulang rusuk yang besar, al-jarashi' al-muntafikh, tulang-tulang besarnya saja, adapun tulang-tulang yang tipis-tipisnya sudah hilang karena saking kurusnya. Di sini wa ma baqiyat illa dulur al-jarashi', baqiyat ditetapkan taknya. Ya. فتقول المصنف فقول المصنف ما قال المصنف إن الحذف مفضل إن الحذف مفضل على إثبات. Bahwasanya pembuangan ta itu lebih diutamakan daripada isbat ketika dipisahkan oleh illa, dipisahkan fiil tersebut oleh fa'ilnya yang mu'annas ataupun yang digabungkan dengan mu'annas oleh pemisah berupa illa. Ini ucapan ini yush'iru bi anna al-ithbata aidan jaiz, mengisyaratkan bahwasanya penetapan ta juga boleh. Walaysa kadzalik, tidaklah demikian. Enggak boleh, kata beliau. Lihat catatan kakinya Syekh Muhammad Muhyiddin itu. Innal ladzi dzakara syarih tajannin 'ala nadhim. Apa yang disebutkan ala syarih itu enggak boleh menetapkan ta pada fi'il madhinya ketika dipisahkan oleh illa, ini tajannin, kejahatan. 'Ala nadhim, atas an-nadhim bin Malik. Wa ilzamun bi madzhabin muayyan, ini mengharuskan seseorang bermadzhab dengan madzhab tertentu. Qad la yakunu dhahaba ilaihi fi hadzal kitab, yang bisa jadi beliau tidak berpendapat kepadanya pada kitab ini. Ya, dalam kitab lain beliau bisa jadi berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Wa ilzamun bi madzhabin muayyan qad la yakunu dhahaba ilaihi fi hadzal yakun. Ya. Apa yang ketinggalan? Wa ilzamu bi madzhabin muayyan qad la yakunu dhahaba ilaihi fi hadzal kitab. Mengharuskan madzhab tertentu bisa jadi ya la yakunu dhahaba ilaihi fi hadzal kitab. Beliau tidak berpendapat seperti ini di dalam kitab yang selainnya. Wadzalika bi anna hadhihi al-mas'alah, demikian dikarenakan masalah ini adalah khilafiyah baina ulama'i nahwi. Faminhum man dhahaba ila anna lihaqat ta'i ta'nits wa 'adam lihaqihi jaizani. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya menyertakan ta'u ta'nits ataupun meninggalkannya itu sifatnya boleh. Idza fusila bainal fi'li wa fa'ilihi al-mu'annats bi illa, apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya mu'annats dengan illa. Wa ma'a jawazil amrayni hadzu ta'affal, meskipun dua-duanya boleh, tapi yang lebih afdal adalah membuang ta'nya. Wa hadha huwa alladhi yashih an yuhmal 'alayhi kalamun nadhim, inilah yang benar dalam membawa ucapan an-nadhim. Maka ya, kita ingat ucapan an-nadhim ya wala wala wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhtin, ya kan? Wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhtin. Karena sharih dalalah 'alaihi, karena ucapan beliau sangat jelas menunjukkan akan hal ini. Ya, ada khilaf ini. Cuma yang lebih bagus yang dipilih adalah meninggalkan ta. Kita kembali kepada syarih, li'annahu idza arada bi annahu mufaddal 'alaihi bi'tibari annahu thabit fi an-nathr wa an-nazm. Ya, li'annahu in arada bihi, karena sungguhnya apabila dikendaki dengan ucapan ini bahwasanya beliau ataupun bahwasanya mufaddal 'alaihi, yang dipilih, annahu mufaddal 'alaihi, pembuangan ta itu adalah yang dipilih, bi'tibari annahu thabit fin nathar wa nazm, karena itu yang tetap pada kalam yang bebas ataupun pada nazm-nazm. Wa anna al-ithbata inna ma jaa fi syi'r fa sahih. Iya. Dan bahwasanya penetapan itu hanya datang pada syair saja, fa sahih, ini fa huwa sahih. Maka ini benar. Wa in arada an al-hadza, ataupun kalau beliau menghendaki, saya ulangi ya, apabila beliau menghendaki dengan ucapan ini, ucapannya mana? Iya. Iya. Wal hadzu ma'a faslin bi illa fubila, apabila beliau menghendaki dengan ucapan ini bahwasanya itulah yang terpilih, yaitu membuang ta, dari sisi bahwasanya itulah yang tetap pada kalam yang bebas ataupun nazm-nazm, dan bahwasanya itsbat itu hanyalah datang pada syair, maka ini benar. Wa in arada an al hadzu aktsar, adapun kalau yang beliau maukan adalah pembuangan itu lebih banyak dari penetapan, maka fa ghairu sahih, kan fa huwa ghairu sahih, maka ini tidak benar. Li'anna al itsbata qalilun jiddan, karena penetapan itu sangat-sangat sedikit. Sebutkan itu al-Muradi wa sahih jawazu fi an-nathr 'ala qillah. Nah, yang benar kata al-Muradi boleh pada nathr kalam bebas 'ala qillah, meskipun sedikit. Di antaranya qira'ah Malik bin Dinar wa Ubay wa bi Raja' al-Jahdari fa asbahu la tura illa masakinuhum. Ya, fa asbahu la tura, pakai apa? Tura, pakai ta itu. La tura illa masakinuhum. Ya, Ki, lanjutkan dulu, Ki. illa qala musannif rahimahu ta'ala al-harbu tarifin awa illa mafaqat fanamatun aratakul fihinamat wa kutu zahdu lajiman kalati wal ala waladina tumalati walitirorin kawainatil awbari kadawatit tib nafsaya kaisu sari wa ba'dul alami alaihi dakhola lillahi makut kena anhu nukila kafadli wal harithi wa numani padikru dawahat husiyani wa qad yasiru 'alaman bil ghalaba mudafun aw mashhubu aka aka wa hatta ali intana di atudi aw jiba fi gari maqatan hadi mubtada zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun man tadar wa awarun mutada'un wa tani fa'ilun nagna fi asarin dani wa kisma katib hamin inna fi waqad ya jaysun na fa'ijun ulu rasad wa tani mubtadan wa damas wa khabar in fi sival li fredit dipkan istaka wa rafa'u mubtada'an bil ittida kada qarafu khabarin bil mubtada wal khabaru jis'un mutimul fa'ida kallahu baru wal ayari syahida wa mufradan atan li mubanid wa mufradan atan lima baniyya li fahta awin siban awi rafas izi wa mufradan atan lima bani wa mufradan yati wa yadi jumlah hawiyatan manallah disikat lawa intakun iya humana niktafa biha kanut gila wa hasbi wa kafa wal khabar ju'al jumlah wa intakun iya humana niktafa biha kanut gila wa hasbi wa kafa wal wa mufradan atan lima bani nyali wal khabar jaminin pari kuna an yushtaqa fawadu damirin mustaqin wa abrijahnu mutlakun haithu tala ma laysa ma'nahu lahu muhasola wa abrijahnu mutlakun haithu tala ma laysa ma'na lahu muhasola wa akhbaru biadar fit awi bihar bijar namina ma'na ka'ainin amistakor terpa'u kanal wala yakun zamanu khabara an jutatin wa in yufit wa akhbira wala yajujul ibtida bin nakira ma lam tufit ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khairun lana wa rajulun minal kirami indana wa rukbatun fila khairi khairun wal amal birin wa birin yajinu wal kismalam yukul wal asru fil akhbari an tu akhara wa zawajat takdima idla dorara famna wa hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada idamal fi'lu kana al-khabaru aw qasida istimaluhu munhasira aw kana mustadan li dilam ibtida aw lazim sadrika man li mujida wa nahwa 'indi dirham wa li wa tur multazamun fihi taqaddumu khabar kada idza 'ada 'alaihi mutmaru mimma bihi anhu mubinan yuhbaru kada idza yastajibu tasdira kaina man alim tahu nasira wa khabaru mahsuri qadim abada kamalana illa tibau ahmada wa hatuma yulam jaizun kama takulu zaidun bada man indakuma wa fi jawabin kaifa zaidun kuldani fa zaidun istugni anhu iturif wa ba'da laula ghalibun hatul khabar hatun nafi nasi yamida takar wa ba'da wawin ayyan isma fu ma ma kami sikulu soni in wa ma sona wa qawla halina kunu khabaru anil nadi khabaru hukut urmira kadar biyal adamu si anu atan tabini al haqamanu tambil hikam wa akhbaru bisna'i abi aktsara an wahidin wa qamsu wa akhbaru bisna'i abi aktsara an wahidin ka hamsaratun su'ara tarfa'u kanal mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dolabata adhas baham sawa sara laysa jalabariha fati awar faka wa hadil arba ali shibin nafin awli nafin nutba'a wa mitu kana dama masyukan bima ka ati madun ta musibah dirhama wa gharu madin misna hukat amila in kana gharu madin min hustu'mila wa ba'da ma walasa wa fi jami'i hatta wasutul khabar azisa kulu sab'u da ma hadar kada kasabu khabarin ma nafiyya fajibiha matruwatan wa taliyya wa man usabaki khabarin nasustu fi wadu tamamin ma birafin yakdafi wa ma siwahun nakisun wa namsufi fati alaysa zala da'iman kufi wa la yalil amila ma'mulu khabar ila ida darfan ata aw harfajar wa qad zaru kana fi hasan kama kana asha ilma man taqata ma wa yahdithuna wa yakun al khabar wa bada wa yahdithuna wa yakun al khabar wa yahdithuna wa yakun al khabar wa bada inta wa bada an wa bada an wa bada in wa la kathirun dastahar wa bada in ta'widu man arhatu ma an harhatu kib kami si ama anta barun faktarib jauh-jauh. الحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في أشير وقع قد تخذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سبويه قال فلانة وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر فلا مثنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها Ya. Wal hadzu qad ya'ti bila faslin wa ma' dhamir dhil majazi fi syi'rin waqa'. Wal hadzu pembuangan apa? Ta'u ta'nits sakinah. Karena kita masih membahas tentang ta'u ta'nits sakinah. Pembuangan ta'u ta'nits sakinah qad ya'ti terkadang datang bila faslin pada bila faslin tanpa pemisah, yakni ketika datang fi'il madhin kemudian fa'ilnya mu'annas, ya mu'annasnya hakiki ataupun majazi. Kadang datang fi'il tersebut tanpa pemisah. Wa ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin waqa' dan bersama dhamiri dhil majaz, bersama dhamir dhil majaz, dhamir dari mu'annas majazi pada syair itu waqa' terjadi. Membuang ta'u ta'nits sakinah terkadang datang meskipun tanpa pemisah. Ya, sebelumnya disebutkan kalau ada tanpa pemisah, kalau apa? Fa'ilnya adalah dhamir mu'annats muttasil, maka apa? Wajib untuk tak mengiringinya. Kemudian kalau fa'ilnya dhamir isim dhahir, maka secara mutlak atau tidak secara mutlak. Kalau fa'ilnya adalah apa? Isim zahir yang mu'anasnya, mu'anas hakiki, maka wajib dengan tak. Ya. Kemudian yang setelahnya lagi, kalau ada pemisah, boleh dibuang apa? Taknya meskipun mu'anasnya hakiki. Kemudian setelah itu pembuangan. Pembuangan tak utak ini fisakinah kadang datang meskipun tidak ada pemisah. Yang memisahkan apa? Fi'il dengan fa'ilnya, yang mu'anas hakiki. Apalagi yang majazi. Wa ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin waqa' dan bersama dhamir dhil majazi yang diperuntukkan untuk mu'anats majazi fi syi'rin waqa' pada syi'r itu terjadi. I'rabnya apa dhamirin dhi al majazi? Ada makna apa? Wa ma' dhamirin dhil majazi fi syi'rin waqa' dengan waqa. Qad tuhzafu ta'u min al-fi'li al-musnadi ila mu'annatsin haqiqiyyin min ghairi faslin. Terkadang dibuang ta' dari fi'il yang disandarkan kepada mu'annats haqiqi min ghairi faslin meskipun tidak ada pemisah. Wa huwa qalilun jiddan, tapi bahasa ini sangatlah sedikit. Sangat jarang digunakan. Hakasi bawahi qala fulana. Si bawai menghikayatkan ucapan orang Arab qala fulana, sehingga disebut dengan bahasa apa? Lughalah lughah qala fulana, disebutkan dalam Alkitab. Wa qad tuhdhabu ta min al-fi'l al-musnad ila dhamiril muannats al-majazi. Ya. Paham itu ya? Hukum asalnya apa? Boleh enggak dibuang ta'u ta'nits sakinah ketika fa'ilnya isim dhahir yang ta'nitsnya hakiki? Tidak boleh, tapi kadang itu terjadi, ada. Ya. Kemudian bagaimana hukum aslinya dari fi'il apabila fa'ilnya adalah mu'annas ataupun dhamir muttasil mu'annas, maka wajib disertakan padanya tasara mutlak. Tapi kadang tuhzabu ta, terkadang dibuang ta'nya dari fi'il yang disandarkan kepada dhamir mu'annas al-majazi, kadang dibuang. Wa huwa makhsusun bi syi'r, hanya saja ini dikhususkan pada syi'r seperti dalam Al-Bahar Al-Mutaqarib. Fala muznatun wadaqat wadaqaha wala arda amqala imqalaha. Fala muznah, muzn itu apa artinya? Awan, antum anzaltumuhu minal muzni, am nahnul munzilun. Fala muznatun, tidak ada awan mendung. Wadaqat wadqaha, wadqa itu apa? Amtarat namanya. Fatara alwadqa, matar tadi alwadq. Fatara alwadqa yakhruju apa? Min khilali. Fala muznatun wadaqat, tidak ada mendung atau awan yang amtarat matara, mencurahkan hujan. Ya. Wala ardu abqala idqalaha, tidak ada tanah bumi yang mengeluarkan sayur mayurnya. Mana di sini syahidnya? Oleh wala ardu abqala idqalaha, bukan abqalat, padahal aslinya semestinya apa? Disertakan bersama fiilnya abqala tau ta'nif sakinah. Kenapa? Karena dia merafakan apa? Bomir mutasil yang mu'annas, yaitu ard. Apa tandanya atau syahidnya bahwasanya ard mu'annas? Iz apa? Enggak, maksudnya al-ard di sini mu'annas. Apa syahidnya? Wal-ardo madadnaha wal-qayna fiha. Banyak ya. Dalam ayat ya. Mu'annas, ard termasuk yang mu'annas. Wal-ardo amqalim qalaha. Ya, kadang, tapi ini khusus ya, khusus pada apa? Syair. Dan di situ i'rabnya bagaimana? Fala muznatun, ya. La nafiyah, ta'mal amala laysa, atau la nyambulghah. Ya. Kalau dia dijadikan sebagai la dengan makna laysa, maka dia isimnya la dengan makna laysa. La nafil jinsi mulghah. Wa ta'u ma' jam'in, itu ya. Ayo sedikit lagi tanggung, selesaikan. Liburkan setelahnya kan. Waktunya panjang untuk menghafal. Wa ta'u ma' jam'in siwa salimi min mudzakkarin ka ta' ma' ihdal labin wal hafa fi ni'mal fatatu istahsanu li anna qasdul jinsi fihi bayyinu. Wata dan ta, masih ta uta nisi sakinah bersama jamak selain jamak as-salim. Min mudzakkarin, dari mudzakkar adalah seperti ta bersama ihda al-labin. Ya, ihda al-labin. Al-labin apa? Batu bata ya. Yang dibikin dari tanah. Wal-hafu fi ni'mal fatatu istahsanu. Kemudian al-hafaf wal hadza, pembuangan pada contoh ni'mal fata istahsanu, mereka menganggap baik, yakni mereka menganggap baik untuk membuang ta pada contoh ni'mal fata, bukan ni'mat al fata. Li'anna qasdul jinsi fihi bayyinu, karena maksud dari jenis ya pada al fata itu jelas meskipun tanpa ta. Idza usnida, ini kan jamnya kecepatannya. Artinya kan masih lama ya waktunya, 10 menit. 35 ya. Idza usnida al-fi'lu ila jam'in fa imman yakuna jam'a salamah li mudzakkarin aula, apabila fi'il disandarkan kepada jamak maka bisa jadi jamaknya jamak mudzakkar salim atau bukan. Fa in kana jam'a salamah, adapun kalau jamaknya yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah jamak mudzakkar salim, maka lam yajuzil iqtiranu al-fi'li bitta, maka tidak boleh fi'ilnya bergandengan dengan ta. Fataqul, maka engkau katakan qoma az-zaiduna, tidak boleh dikatakan qomat az-zaidun. Ini juga ada catatan yang lebih panjang. Al-asya', mungkin al-asya' allati tadullu ala ma'na al-jam' sittatu asya'. Perkara-perkara yang menunjukkan kepada makna jamak ada enam. Yang pertama isim jamak. Qaumun, rohtun, niswatun. Isim jamak. Ya, tidak ada darinya bentuk mufradnya. Qaumun, rohtun, niswah. Maknanya jamak. Tidak ada bentuk mufrad dari lafadnya. Ya, ini boleh digunakan ta'nis ataupun tidak. Wasani ismul jam, ismul jinsi al-jam'i. Isim jenis jamak. Yang mana dibedakan antara bentuk jamak dengan mufradnya dengan apa? Dengan ya ataupun dengan ta, rum rumi. Dengan ya, ya dengan ta, tamar tamrah. Ya, baqar baqarah, wazanj Kemudian kalim. Wasalis yang ketiga jamak taksir li muzakkar. Jamak taksir untuk muzakkar. Rijal, zuyud, jamak dari zaid. Yang keempat jamak taksir li muannas. Hunud, bawarib. Al-khamis yang kelima jamak muzakkar salim. Nahu az-zaiduna wal-mu'minina wal-banina. Wasalis yang keenam jamak muannats salim. Nahu al-hindatu wal-mu'minatu wal-banat. Walil ulama fil fi'l al-mustari ila hadhihi al-ashya thalathatu madhahib. Ulama berkait dengan fi'il yang disandarkan kepada macam-macam lafaz yang menunjukkan kepada jamak ini ada beberapa ataupun ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama mazhabu jumhuril kufiyin, mazhab jumhur mayoritas orang-orang Kufah. Wa huwa annahu yajuzu fi kulli fi'lin usnida ila syai'in min hadhihi al-ashya' as-sittati an yu'ta bihi mu'annatsan wa an yu'ta bihi mudzakkara. Lebih leluasa ya kalau kita perhatikan mazhabnya orang-orang Kufah ini. Yaitu bahwasanya boleh pada setiap fi'il yang disandarkan kepada salah satu dari lafaz-lafaz ini yang menunjukkan kepada jamak yang enam ini jumlahnya untuk didatangkan di situ muannas ataupun mudzakkar. Ya ini dikasih tahu ta'nis ataupun dibuang. Boleh. Wasiru fi hadza anna kull wahidin min al-asya'i sittati yajuzu an yu'awwal bil jama'. Ah ini. Rahasinya apa? Kok bisa demikian mereka orang-orang Kufah membolehkan pada lafaz yang enam ini ataupun lafaz yang menunjukkan kepada makna jamak yang enam ini untuk di situ pada fiilnya, fiil madhinya disertakan ta atau tidak? Rahasianya adalah bahwasanya masing-masing dari enam hal ini ya juzu an yu'awwal bil jama', boleh ditakwil dengan kalimat al jama', dengan lafaz al jama'. Al jama' mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Fayakunu mudzakkar, fayakunu mudzakkar al makna, sehingga jadilah dia mudzakkar maknanya. Fayu'ta bi fi'lihi khalian min alamati ta'nits, sehingga boleh didatangkan ketika itu fi'ilnya kosong dari tanda ta'nits. Ja'a qaumun, ja'a rumun, ja'a rijalun, ja'a hunudun, ja'a zaidun, ja'a al-hindat. Atau dikasih ja'at. Wa an yu'awwal bil jama'ah, boleh pula ditakwil satu dari enam. Ya, hal ini dengan lafaz al-jama'ah. Jama'ah mu'annats atau mudzakkar? Mu'annats kan? Fayakunu mu'annats al-ma'na, maka jadilah maknanya mu'annats. Fayu'ta bi fi'lihi muqtarinan bi alamati ta'nits, maka didatangkan fi'ilnya dalam keadaan bergandengan dengan tanda ta'nits. Fataqulu ala hadza, atas dasar ini boleh engkau katakan ja'al qaum ataupun ja'atil qaum. Dalam Alkitab Al-Aziz yaitu Al-Qur'an wa qala niswatun fil madinah. Nah, itu jamak. Berarti qala berarti takwilnya apa? Al-jama', sekelompok gitu kan ahli nahwu. Ditakwil niswanya dengan al-jama'. Wa taqulu zahafa ar-rum wa zahafat ar-rum. Ya, wa fil kitab al-karim ghulibat ar-rum. Kata ghulibat ar-rum. Karena dia ar-rum tadi isim jenis jamak. Wa tuqal wa taqul, dan boleh pula engkau katakan ja'ar rijal wa ja'at ar-rijal wa taqulu ja'at ja'al hunudu wa ja'at al-hunudu wa taqulu ja'a zainabat wa ja'at az-zainabat. Wa fi tanzil idza ja'aka al-mu'minat. Hanya saja di sini ada pemisahnya ya. Jadi kurang pas ini. Wa qala Uddah ibnu Tabib min qasidatillah fabaka banati, lihat fabaka banati, baka bukan bakat, fabaka banati syajwahunna wa zaujati wa dha'inuna ilayya thumma tasadda'u. Boleh pula engkau katakan ja'a zaiduna, ja'at zaiduna. Dalam Al-Quran amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ini juga ada pemisahnya ya. Amanat bihi kan. Ada pemisahnya. Kemudian mazhab yang kedua. Atau ada sedikit lagi. Syahid berikutnya. Lau kuntu min mazinin lam tastabih ibili banu al-laqitah min zuhli ibni syaibana. Di sini lihat. Mana di sini? Tastabih. Tapi di sini ibili, adab misahnya juga ya, ibil. Ya kurang kuat syaitnya, adab misahnya. Nah, sudah lewat kalau adab misahnya, boleh dengan tak, boleh tanpa tak. Mazhab yang kedua, mazhab Abi Ali Al-Farisi. Yang mana ringkasannya adalah, annahu yajuzul wajhan, boleh dengan dua sisi. Fi jami'i hadia anwa, pada sebuah macam yang enam ini. Illa nawan wahidan, kecuali satu yang dikeluarkan. Wahuwa jama'ul mudzakkar salim, itu jama'ul mudzakkar salim saja yang tidak bisa. Yang lainnya silakan boleh pilih bentukan-bentukan jamak ataupun yang menunjukkan kepada jamak tadi. Apakah bersama fi'il madhinya disertakan tak ataupun dibuang, kecuali jamak mudzakkar salim enggak boleh. Ini mazhabnya siapa? Al-Farisi. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْفِعْلِ الَّذِي يُسْنَدْ إِلَيْهِ إِلَّا تَذْكِيرٌ. Sungguhnya tidak boleh pada fi'il yang disandarkan kepada jamak muzakkar kecuali dengan dijadikan fi'ilnya muzakkar. وَأَنْتَ لَوْ تَعَمَّلْتَ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ لَوَجَدْتَهُ بِحَسْبِ ظَاهِرِهِ مُطَابِقًا لِهَذَا الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ إِلَّا السَّالِمَ مِنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ. Engkau seandainya kau perhatikan pada ucapannya an-nazim, niscaya akan kau dapati secara zahir ini mencocoki mazhabnya Abi Ali Al-Farisi, karena beliau an-nazim Ibn Malik tidak mengecualikan kecuali apa? As-Salim min jam'il mudzakkari. Iya kan? Mata ma jam'in siwa salim. Berarti bentukan-bentukan yang lainnya dari jamak-jamak boleh dengan dua sisi. Mazhab yang ketiga, mazhabu jumhuril Basriyin. Wa khulasatuhu, ringkasannya adalah annahu yajuzul wajhan fi arba'ati anwa'. Boleh dengan dua sisi, yakni dengan ditaklid fi'ilnya atau ditazkir pada empat tempat, pada empat macam. Yang pertama ismul jama', kemudian ismul jenis jama', kemudian jamak taksir li muzakkar, kemudian jamak taksir li muannas. Wa amma jam'ul muzakkar salim, adapun jamak muzakkar salim, fala yajuz fi fi'li illa tazkir. Tidak boleh pada fi'ilnya kecuali dijadikan muzakkar. Wa amma jam'ul muannas salim, adapun jamak muannas salim, fala yajuz fi fi'li illa ta'nis. Tidak boleh pada fi'ilnya kecuali ditaknis. وقد حاول جماعة من الشراح كالأشموني أن يحملوا كلام الناظم عليه. Dan sungguh sekelompok pensyarah ada yang berupaya keras untuk membawa. Seperti Al-Ashmuni, sebagian pensyarah Alfiyah seperti Al-Ashmuni berupaya untuk membawa ucapannya an-nazim kepada pendapat ini, jumhuril Basriyin. Fazamu anna al-kalam ala niyati hazil waw wal ma'tuf biha. Mereka menyangka, mengklaim bahwasanya pada kalam an-nazim itu ada niatan pembuangan wawu dan ma'tuf biha. Ada wawu dan ma'tuf biha yang dibuang. Wa anna asal kalam, dan bahwasanya asal kalam an-nazim adalah siwa salimi min jam'i muzakkarin wa min jam'i muannatsin. Gitu. Tapi ada takalluf ya. Walakin syarifuna rahimahullah, hanya saja pensyarah kita Ibnu Aqil lam yatakallaf hadza at-takalluf, tidak memberat-beratkan dirinya dengan takalluf ini. Li'annahu ra'a anna li dhahiri kalam mahmalan hasana, karena beliau memandang bahwasanya pada kalam ataupun pada yang zahir dari ucapannya an-nazim itu ada sisi yang bagus. Wa huwa an yuwafiqa madhhab Abi Ali Al-Farisi, yaitu mencocoki madhhabnya Abi Ali Al-Farisi. Fahfaz hadza, hafalkan ini. Tahqiq ini wahris alaihi fa innahu nafisun daqiq qallama ta'thur alaihi mashruhan mustadallan lahu fi yusrin wa suhulah. Apalagi ada syahid-syahidnya ya, ada syahid-syahidnya ya, itu. Faham ini? Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama paling luas mazhabnya orang Kufah. Ada enam macam tadi, isim jamak, isim jenis jamak, jamak taksir, limu takar, jamak taksir, limu annas, jamak takar salim, jamak mu'annas salim, boleh dengan dua sisi. Ditazkir fi'ilnya atau ditaknis. Mazhab yang kedua, sedikit lebih sempit. Dikecualikan, dikeluarkan satu, jamak takar salim. Mazhabnya lebih sempit lagi. Ya. Mazhab jumhur al-Basriyin. Ya. Boleh dengan dua sisi, hanya pada empat macam saja. Isim jamak, isim jenis jamak, jamak taksil yang mudzakkar, jamak taksil yang muannas. Ya. Adapun jamak mudzakkar salim enggak boleh. Adapun jamak muannas salim wajib. Supaya bagus juga ya. Cuma yang mana yang antum pilih? Hah? Yang muda ada orang Kufah. Masih 40 menit. Makanya jamnya jangan kayak gini, bingung saya. Mana? Wa tama' jam'in, dan ta' bersama jama' siwa salim, selain salim min muzakkar, yakni jama' muzakkar salim gitu. Ya, maksudnya itu salim min muzakkar, jama' muzakkar salim. Kata adalah seperti ta', nanti di sini akan dijelaskan. Belum. Adalah seperti ta' pada ihdal labin. Boleh gitu, ta'nya itu dibuang. Belum masuk ke sini. Ya. Ada contohnya nanti, al-labina. Boleh dengan apa? Ta', boleh dengan membuang ta'. Ya, sudah ngantri nih teman-temannya. Bagaimana nih? Ya, sudah kita tunda saja ya. Nah itu. penjelasan itu ya syarih ya. Katanya yushiru bi anna al-itsbat aidan jaiz, ucapan an-nazim itu bahwasanya wal hadzu ma'a faslin bi illa fuddila, pembuangan ta bersama pemisah berupa illa itu lebih dipilih, mengisyaratkan bahwasanya penetapan juga boleh, penetapan ta atau pembuangan boleh. Walaysa kadzalik, malah tidak ada demikian. Alasannya apa? Li'annahu, karena beliau kalau menghendaki dengan ucapannya ini bahwasanya pembuangan ta itu lebih dipilih dari sisi bahwasanya ini tetap pada kalam nasr yang bebas ataupun nadhm, dan bahwasanya isbat innama ja'a fi syi'r hanyalah datang pada syair, ya. Fa sahih, maka ini benar bisa diterima. Adapun kalau menghendaki, beliau menghendaki dengan ucapan ini adalah bahwasanya pembuangan lebih banyak dari penetapan, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena penetapan sangat sedikit. Tapi ini dilemahkan lagi kan, kata Soban boleh ada dalam an-nasr. Iya. Jelas kok, apa yang kurang paham apanya? Kan perlu dilinci gitu. Kalau Ibnu Malik kan umum kan, sepertinya membolehkan secara umum. Tapi memang aslinya boleh gitu. Hanya saja yang lebih diutamakan, yang lebih terpilih apa? Yang buang gitu. Nah saja di sini sepertinya Asy'ari mengatakan tidak boleh gitu kan. Fasahih wa in arada an al-hadz akthar min al-ithbat fa huwa sahih. Yani al-ithbat qalilun jiddan. As-sahih kata al-Muradi jawazu fi an-nasr ala qillah. Boleh. Jadi perlu diinci kata Asy'ari. Kalau ini mau kepada beliau, bahwasanya yang diutamakan adalah apa? Membuang ta pada nasar dan nazam, dan bahwasanya isbat itu hanya datang pada syair, ini benar. Tapi kalau yang dimaukan oleh musannif dari ucapannya tadi bahwasanya pembuangan lebih banyak, ya, ataupun anal hadz aktsar, ya, pembuangan lebih banyak daripada penetapannya, maka ini tidak benar katanya. Wa in arada anal hadz aktsar min al-isbat fa huwa sahih. Kenapa? Li'annal itsbat qalilun jiddan, sangat sedikit, tapi tidak ada gitu. Tapi disebutkan oleh al-Muradi wa sahih jawazu fi an-nasr, meskipun sedikit. Alaqilla, meskipun sedikit. Boleh. Gitu. Kalau di sini kan sepertinya enggak boleh, ini sangat sedikit sekali yang enggak usah dipakai. Gitu. Ada sini juga ada catatnya. Wa alaihi qawlu ta'ala fi qira' in kanat illa sahihah. Ada kan? In kanat illa sahihah. Apalagi ada syahidnya kan? Dari Al-Qur'an. Fa asbahu la tura illa masakinuhum, dalam qira' yang lain. Atau ayat in kanat illa sahihah. In kanat illa sayhatan wahidah. Tapi di sini in kanat mana isimnya? Mana fa'ilnya? Bukan sayha ya. Kembalinya kepada sebelumnya ya. In kanat illa sayhatan wahidah. Kebangkitan mungkin. Kebangkitan. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Atau sebelum itu ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau Ibnu Malik berpendapat dipisahkan dengan ila boleh dengan tidak dengan ta, meskipun itu sedikit. Kalau Asy'ari condongnya enggak boleh gitu. Karena itu sedikit dalam makian. Sepertinya enggak boleh gitu. Karena beliau melemahkan wa in arada an al-hadza akthar min al-itsbat fa huwa sahih. Ya. Ya, al-itsbat qalilun jiddan. Ya. Bukan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak kan masih banyak tuh. Ya kalau dikendaki bahwa pembuangan lebih banyak dari isbat, berarti isbat juga banyak dan hanya saja pembuangan lebih banyak, ini salah gitu. Ya, karena itu sangat sedikit. Ya, kita mungkin pilih yang selamatnya. Yang jelas boleh kata Ibnu Malik boleh, meskipun itu sedikit. Ya di sini kata Syekh Muhammadin tajannin alam nazim itu. Tajannin alam nazim, karena di sana banyak pendapat loh, kenapa harus ya, ditetapkan seperti itu. Laisa kadzalik. Ya, cukup dulu sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.